إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih melanjutkan akhir daripada tafsir surah Al-Mujadilah, yaitu ayat yang ke-22. Yaitu mengenai firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Ya, sampai sini sudah kita baca tafsirnya. Tidak akan kau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, walaupun mereka itu adalah putra-putranya, saudara-saudaranya, dan keluarganya. Ulaika katada fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Maka merekalah orang-orang yang telah dituliskan di dalam hatinya keimanan dan Allah kuatkan dengan ruh darinya. Allah kuatkan dengan hidayah darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai kekal abadi di dalamnya. Radiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. Ulaika hizbullah, merekalah kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah kelompok Allah adalah yang beruntung. Qauluhu ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ay man ittasafa bi annahu la yawadu man hada Allah wa rasulahu walau kana abahu aw akhahu. Yaitu barang siapa yang memiliki sifat tidaklah mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah dan saudaranya. Fahada mimman kataballahu fi qalbihi al-iman. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang Allah telah tetapkan pada hati mereka keimanan. Ay kutiba lahu sa'adatu, kataba lahu sa'adata wa qarraraha fi qalbihi. Yaitu Allah tuliskan baginya kebahagiaan dan Allah kokohkan di dalam hatinya. Wa zayyanal imana fi basiratihi, dan Allah hiasi keimanan dalam basirahnya. Kata As-Sudi, kataba fi qulubihimul iman ay ja'ala fi qulubihim al-iman. Allah jadikan dalam hati mereka keimanan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ayyadahum bi ruhim min, Allah kuatkan mereka dari ruhnya. Ay qawwahum, Allah kuatkan mereka. Wa qawluhu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin ila akhirih. Kullu hadza taqaddam tafsirun ghair marrah. Telah lewat penyebutan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini telah ditafsirkan bukan hanya sekali. Kemudian kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah, sirrun badi'un. Di dalamnya terhadap rahasia yang dalam. Wa huwa annahu lamma sakhatu 'ala al-qara'ib wal 'asha'iri fillah, 'awwadhahum Allah bir-ridha 'anhum wa ardhahum 'anhu bima 'atahum min an-na'im al-muqim wal fawz al-'azim wal fadl al-'amim. Yaitu ketika mereka memusuhi kerabatnya karena Allah, ya karena harus berperang melawan kerabatnya sendiri dalam perang Badar, maka Allah gantikan bagi mereka keridhaan dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ya. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang agung dan anugerah yang begitu luasnya. Ya. Karena saat perang Badar yang mereka hadapi adalah ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Seperti disebutkan kemarin, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah melawan ayahnya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq melawan anaknya sendiri. Mus'ab bin Umair melawan saudaranya sendiri. Bahkan Umar bin Khattab, Hanzah, Ali bin Abi Talib, Ubaidah bin Al-Harith melawan kerabatnya sendiri, sepupunya sendiri, pamannya sendiri. Maka ini adalah bukan hanya sekedar ujian perang, tetapi ujian yang sangat berat. Karena dia harus menyingkirkan rasa kekeluargaan untuk membela Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ketika ujiannya begitu berat, Allah SWT ganti pahala yang begitu luar biasa. Allah berikan ya keridhaan. Allah berikan sikap ridha mereka terhadap apa yang Allah berikan. Ya. Kemudian Allah katakan, ulaika hizbullah. Mereka adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah. Kelompoknya Allah itulah yang beruntung. Ulaika hizbullah ay ibadullah wa ahlu karamatih. Yang dimaksud hizbullah, kelompoknya Allah, adalah hambanya Allah dan orang-orang yang Allah muliakan. Ini makna daripada hizbullah. Wa qawluhu ta'ala ala inna hizballahi humul muflihun. Ay tanwihun bifalahihim wa sa'adatihim wa nusratihim fi dunya wal akhirah. Fi muqabalati ma dhukira an ulaika bi annahum hizbu syaitan. Ini adalah keterangan dari Allah, berita dari Allah, bahwasanya mereka akan beruntung, mereka akan bahagia, mereka akan ditolong di dunia dan di akhirat sebagai kebalikan dari apa yang disebutkan mengenai hizbu syaitan. Kalau hizbu syaitan yaitu mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hizbullah, Allah akan membuat mereka menang, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian beliau membawakan riwayat Ibnu Abi Hatim, haddatsana Harun Ibnu Humaid Al-Wasiti qala haddatsana Al-Fadl Ibnu Ambasa an rajulin qad sammahu فقال هو عبد الحميد بن سليمان عن الذيال بن عباد قال كذب أبو حازم العرج إلى الزهري. الإمام ابن أبي حاتم membawakan sebuah riwayat dari Ibn Shihab al-Zuhri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, i'lam anna al-jaha jahan, sesungguhnya kemuliaan itu ada dua. Kedudukan yang mulia itu ada dua. Jahun yajrihi Allah taala ala aidi auliyaihi li auliyaihi. Ya. Yang pertama adalah kedudukan mulia yang Allah berikan atas tangan para wali Allah kepada para wali Allah. Itu kedudukan yang mulia yang Allah berikan antar sesama wali Allah, orang-orang yang beriman. Wa annahumul khamilu dzikruhumul khafiyah syukhusuhum, bahwasanya mereka itu wali-wali Allah itu terkadang tersembunyi perorangannya, yaitu tidak dikenal di masyarakat terkadang. Laqad ja'a sifatuhum 'ala lisani Rasulillah, kata Az-Zuhri, sungguh telah datang pensifatannya pada hadis Rasul. Beliau bawakan sebuah hadis riwayat Muslim. Innallaha yuhibbul akhfiya al-adqiya al-ibriya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tidak dikenal tapi mereka bertakwa. Mereka orang-orang yang baik. Allah mencintai orang-orang yang mereka tidak dikenal secara umum. Bukan orang yang terkenal, bukan orang yang namanya besar, bukan. Orang yang tidak terkenal. Tapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang baik. Alladzina idza ghabu lam yastaqidu. Kalau mereka enggak ada, enggak ada yang kehilangan. Karena bukan tokoh, bukan orang terkenal. Wa idza hadaru lam yad'u, kalau mereka hadir datang pun enggak ada yang memanggil dia. Enggak ada yang membesarkan dia di hadapan orang. Tetapi sekali lagi, mereka itu orang yang atqiya wal abriya, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik walaupun tidak terkenal. Qulubuhum masabihul huda, hati mereka bagaikan lentera-lentera petunjuk. Yukhrijuna min kulli fitnatin sauda madlamah, mereka bisa keluar dari setiap ujian yang gelap gulita. Ya. Dari sini, khana fi din azakumullah, Az-Zuhri mengatakan lagi, fa haula'i auliya'ullah alladzi qala ta'ala, mereka adalah wali-wali Allah yang Allah berfirman, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi terkadang orang yang tidak mulia di sisi manusia, bahkan tidak terkenal, tidak dikenal, tidak disebut namanya, tidak dipanggil ke sana kemari. Ya. Tetapi mereka benar-benar bertakwa. Mereka benar-benar orang-orang yang baik. Hati mereka itu bagaikan lentera. Dan buah daripada ketakwaan kebaikan mereka, mereka selamat dari setiap fitnah-fitnah yang ada. Ujian-ujian dalam agama, mereka selamat terus. Ya. Karena terkadang justru yang bergelimpangan dalam fitnah-fitnah ujian agama ini adalah orang-orang yang terkenal. Orang-orang tokoh-tokoh agama yang dieluk-elukan, tapi rupanya terfitnah dengan ujian-ujian agama. Ya. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, terkadang orang yang mulia di sisi Allah justru orang-orang yang akhfiyah, orang-orang yang tidak dikenal. Tapi mereka bertakwa, mereka baik, hati mereka tulus, ikhlas karena Allah. Maka buah daripada itu Allah selamatkan dia di setiap fitnah, di setiap ujian-ujian dalam agama ini. Ya. Ini sebagaimana dalam riwayat Muslim, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani, yang berkecukupan dan khafi, dan menyembunyikan dirinya, artinya tidak menonjolkan diri, tidak terkenal, bahkan orang jarang yang kenal dia. Tidak dikenal di penduduk bumi tapi dikenal di penduduk langit. Tidak dikenal sebagai orang besar tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ikhwana fi din azakumullah, kemuliaan itu bukan banyaknya pengikut, kemuliaan adalah pada takwa, pada kebaikan. Itu kemuliaan. Wa qala Nu'aym bin Muhammad hadatsana Muhammad bin Thawr an Yunus an al-Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin wala li fasiqin indi yadan wala ni'mah, fa inni wajadtu fima awhaytahu ilayya la tajidu qawman ila akhir al-ayah. Ya Allah, jangan jadikan apa yang di sisiku itu diberikan bagi orang fajir dan orang fasik. Jangan jadikan sebuah kenikmatan dariku diberikan kepada orang fajir dan fasik. Ya. Karena sungguh aku dapati terhadap apa yang kau wahyukan kepadaku, yaitu ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Ya. Kata Sufyan ats-Tsauri, yarawna annaha nazalat fi man yukhalidu sultan. Kata Sufyan ats-Tsauri, seolah-olah para ulama, para salaf memandang ayat ini turun mengenai orang-orang yang suka mendekati para penguasa. Yang mendekati para penguasa untuk mengharapkan kedudukan dan jabatan dari mereka. Dan telah diterangkan dalam pembahasan terhib wa tarhib, sudah kita terangkan bahwasanya ucapan-ucapan salaf dan juga hadis-hadis yang mencela mendekati penguasa adalah penguasa-penguasa yang zalim. Kalau penguasa itu zalim, yang kalau kita dekat kita tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa menasehatinya, justru kita akhirnya terpengaruh dan mengikutinya, atau minimalnya diam terhadap kemungkarannya, maka yang seperti itu adalah yang dicela dalam hadis-hadis tersebut. Yang ana bari'u minhu wa annahum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Tetapi kalau penguasa itu adalah penguasa yang adil, yang saleh, yang bertakwa, maka justru sunnahnya dekati mereka. Dalilnya banyak, Rasulullah penguasa, tapi setakwa-takwanya orang, para sahabat mendekatinya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bertakwa, maka sahabat mendekatinya. Contoh juga pada zaman Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, ketika beliau menjabat menjadi sebagai khalifah, maka orang yang berbolak-balik menemui beliau adalah para ulama, para ahli hadis, ahli tafsir, fuqaha. Itu yang berbolak-balik. Bahkan Umar bin Abdul Aziz lah yang mengajari ilmu kepada para ulama saat itu. Sampai kalau ditanya siapa yang paling berilmu di negeri ini, dijawab yang paling berilmu adalah khalifahnya. Ya. Maka dari sekian riwayat yang ada ini menunjukkan bahwasanya tercelanya mendekati penguasa adalah kepada penguasa-penguasa yang zalim. Ya, yang dikhawatirkan kalau kita dekat tidak bisa menasehati, justru kita akan terbawa. Ya. Adapun kalau penguasanya saleh, adil, taqi, bertakwa, maka dekati. Ya. Dekati bukan mengharapkan dunia, tapi mengharapkan keberkahan, kebaikannya dan ketakwaannya. Ya, demikian diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Askari, demikian pula akhir tafsir surah Al-Mujadilah. Walillahil hamd wal minnah wa salawatu wa salamu ala khairi khalqih Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa hizbihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai dari tafsir surah Al-Mujadilah. Maka setelahnya insyaallah kita masuk pada tafsir surah apa? Al-Hadid, ya. Mujadilah kemudian Al-Hadid. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الحديد وهي مدنية. سورة الحديد merupakan surah madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن إرباد بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Irbad bin Sariyah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila hendak tidur itu membaca surat-surat yang diawali dengan musabbahat. Ya. Ya, diawali dengan tasbih. Subhanallah, ya. Yusabbihu lillah dan seterusnya. Pokoknya yang diawali dengan tasbih. Di antaranya adalah surat Al-Hadid ini. Fa inna fihinna ayatun afdal min alfi ayah. Sesungguhnya di dalam surat ini mengandung satu ayat yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari jalan periwayatan Baqiyah dengan riwayat yang sama. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan Hasan Gharib, riwayatnya Hasan Gharib. Dan diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibnu Abi Sarh, dari Ibnu Wahb, dari Muawiyah bin Salih, dari Bahir bin Sa'ad, dan Khalid bin Ma'dan. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawakan riwayat yang sama tetapi secara mursal. Mursal itu berarti seorang tabi'in, atba'u tabi'in, meriwayatkan dari Rasul, karena Khalid bin Ma'dan adalah atba'u tabi'in. Dan tidak menyebutkan di dalam riwayatnya Abdullah bin Abi Bilal ataupun Idbat bin Sariyah. Sehingga dari riwayat yang kedua ini, perkataan di atas adalah riwayat yang mursal. Wal ayah al-mishar ilaiha fil hadis, dan ayat yang diisyaratkan di dalam hadis yang pertama, yang lebih baik daripada 1000 ayat, adalah firman Allah Ta'ala ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid ini, yaitu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang maha awal, akhir, zahir, batin, dan dialah Allah yang maha mengilmui segala sesuatu. Wa kama sayati bayanu qariban insyaallah, dan akan datang penjelasannya sebentar lagi insyaallah. Wa bihi siqa wa 'alaihi tuqlan wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Maha suci Allah, telah mensucikan nama Allah seluruh apa yang di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard, hanya bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dialah Allah yang maha mengilmui segala sesuatu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayyukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya ya, seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan bumi bertasbih hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ay minal hayawanat wan nabatat, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan dalam tafsir yang lain disebutkan bal jamadat, bahkan benda-benda yang dianggap mati itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna. Telah bertasbih kepada Allah, telah mensucikan nama Allah seluruh langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah segala sesuatu itu pasti kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak paham, tidak tahu bahasa tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun. Jadi seluruh apa yang ada di langit dan bumi, hewannya, tumbuhannya, bahkan benda-benda matinya, yang kita katakan benda-benda mati atau benda-benda padat, batu, pohon, ya, tanah, ataupun bahkan seluruh makhluk yang ada ini, semuanya itu bertasbih kepada Allah dengan bahasa mereka masing-masing yang kita tidak paham bahasanya mereka. Tapi mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa qawluhu ta'ala wa huwal 'azizu, Dan firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang maha perkasa, ay alladhi qad khada'a lahu kullu syai'. Al-Aziz maknanya adalah yang tunduk segala sesuatu hanya kepadanya. Makna Al-Aziz, Allah adalah Al-Aziz, di mana segala sesuatu tunduk kepada Allah. Itu makna daripada Al-Aziz. Al-Hakim dan maha Al-Hakim fi khalqih wa amrih wa syar'ih. Dialah Allah yang maha menghukumi, maha bijaksana, maha adil dalam penciptaannya, dalam perintahnya, dan dalam syariatnya. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumid. Bagi Allah lah, milik Allah lah seluruh kerajaan langit-langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ay huwal malikul mutasarrifu fi khalqih. Dialah Allah sang maharaja yang mengatur pada seluruh makhluk-makhluknya. Fayuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan. Dialah Allah yang maha mematikan. Wa yu'ti man yasha'u ma yasha'. Dialah Allah SWT memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ay ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu kehendak Allah secara kauniyah, secara penciptaan. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah secara penciptaan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Wa hadhihi al-ayah hiya al-mishar ilaiha fi hadith Irbad bin Sariyah. Ayat inilah yang diisyaratkan dalam hadis Irbad bin Sariyah dalam mukaddimah tafsir ayat ini, bahwasanya afdal min alfi ayah, bahwasanya ayat ini lebih afdal dibandingkan 1000 ayat, karena kandungannya sangat luar biasa dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini lebih afdal, lebih mulia dibandingkan 1000 ayat. Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud dalam sunannya, haddatsana Abbas bin Abdul Azim qala haddatsana An-Nadhr ibn Muhammad qala haddatsana Ikrimah ya'ni ibn Ammar qala haddatsana Abu Zumail qala sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqala faqultu. Kata Abu Zumail, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma syai'un ajiduhu fi sadri, apa yang ku dapati dalam dadaku ini. Qala, ma huwa, apa itu. Qultu wallahi la atakallam bih, demi Allah aku tidak mau membicarakan apa yang tersembunyi dalam dadaku. Qala li, asyai'un min syak, apakah sesuatu dari keraguan. Kemudian wadhahika, beliau tertawa. Qala, ma naja min dhalika ahad, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari bersitan hati. Tidak ada seorang yang bisa selamat dari bersitan-bersitan hati. Baik kebaikan ataupun keburukan. Itu tidak bisa kita kendalikan. Muncul begitu saja bersitan hati ini. Hatta anzalallah, sampai kemudian Allah turunkan, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca Alkitab sebelummu, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu. Qala fa qala li, maka dia berkata kepadaku, idza wajadta nafsaka syai'a, kalau engkau dapati dalam dirimu keraguan terhadap Al-Quran, kita agak ragu dengan maknanya, ya, maka katakanlah, faqul huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, jadi kalau kita bingung ragu terhadap makna sebuah ayat, maka katakanlah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Waqad ikhtalafat ibaratul mufassirin fi hadhihi al-ayah wa aqwaluhum ala nahwi min bid'ati asyara qawlan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang, ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat ini, ya sekitar 19 pendapat. Ya. Tetapi yang paling bagus tentunya, ya subhanallah, langsung diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampaikan di sini. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala Yahya al-zahir ala kulli syai'in ilma wal batin ala kulli syai'in ilma. Kata Imam Bukhari rahimahullah, kata Yahya Ibn Ma'in, guru beliau, al-zahir ala kulli syai'in ilma, makna Allah maha zahir adalah ilmunya di atas segala sesuatu. Ya. Dan batin ala kulli syai'in ilma, dan makna batin juga dialah Allah yang maha batin, yang ilmunya di atas segala sesuatu dalam mengetahui perkara yang batin. Jadi al-zahir, ilmu Allah di atas segala sesuatu dalam perkara zahir. Al-batin, ilmu Allah di atas segala sesuatu dalam perkara yang batin. Ini menurut Yahya Ibn Ma'in, sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari. Qala Syekhuna Al-Hafidz Al-Mizzi, berkata Al-Imam Syekhuna guru kami Al-Hafidz Al-Mizzi, Abul Hajjaj Al-Mizzi, ini guru beliau, gurunya Ibnu Katsir. Gurunya Ibnu Katsir sekaligus mertuanya beliau. Ya, mertuanya Ibnu Katsir, yaitu Abul Hajjaj Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mizzi. Beliau mengatakan Yahya hadza, menurut beliau Yahya ini bukan Yahya Ibnu Ma'in, tapi Yahya Ibnu Ziyad Al-Farra. Ya, kalau Yahya bin Ma'in itu memang gurunya Bukhari dan satu letting dengan Imam Ahmad. Tapi menurut Al-Mizzi, Yahya ini bukan Ibnu Ma'in, tapi Ibnu Ziyad Al-Farra, penulis kitab Ma'anil Quran, yaitu tafsir Al-Quran secara lughah. Ada 5 jilid kitab ini. Ada di kitabnya di maktabah kita, ya, Ma'anil Quran. Ini Al-Farra. Wa qad warada fi dzalika ahadits, dan telah terdapat dalam penafsiran ayat ini beberapa hadis. Fa min dzalika maqala Imam Ahmad, di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, haddatsana Khalaf bin Al-Walid qala haddatsana Ibnu Ayyash an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u 'inda an-nawmi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa saat sebelum tidur, Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal 'arsyil 'azhim, rabbana rabb kulli syai' munazzil at-taurah wal injil wal furqan, فَأَفَالِكَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا إِلَهِ لَا أَنْتَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُهُ بِنَصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ, ya, ila akhirih. Rasulullah kalau sebelum tidur itu berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azimi, ya Allah, pencipta dan pengatur 7 lapis langit, pencipta dan pemilik arsy yang agung. Rabbana, rabb kulli syai, wahai rabb kami, rabb segala sesuatu. Munazzil at-taurah wal injil wal furqan, yang telah menurunkan al-taurat, injil dan furqan. Falikal hubbi wan nawa, yang membukakan biji-bijian sehingga tumbuh menjadi tumbuhan. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhu bi nasiyatihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan segala sesuatu yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Antal awwalu. Nah, ini syahidnya. Di akhirnya antal awwalu, engkau adalah yang maha awal. Falaisa qablaka syai'. Engkau yang maha awal ya Allah, falaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelummu satu Tuhan pun. Wa antal akhir, engkau adalah maha akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada Tuhan setelahmu, tidak ada Tuhan lain setelahmu. Wa antal zahir, falaisa fawqaka syai', dan engkau adalah yang maha zahir, tidak ada Tuhan di atasmu. Wa antal batin walaisa dunaka syai', dan engkau adalah yang maha batin, tidak ada Tuhan lagi di bawahmu. Iqdi 'anna dayna, lunasilah dari kami hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Ya, ada tambahan lain. Ya, kalau pengin hutangnya lunas ya baca doa ini. Ya. Atau yang lebih singkat lagi ada Allahumma ighfirni bihalalika an haramik, Allahumma ighnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu daripada yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari anugerahmu, bukan dari pemberian yang selainmu. Maka walaupun hutangnya itu setinggi gunung, seluas lautan, pasti akan terbayar kalau doa itu. Ya, kita punya hutang gak kayaknya? Ya, kalau punya hutang ya doa itulah. Sebelum tidur doa. Ya. Syahid dalam pembahasan ini adalah kalimat terakhir tadi. Al-awwal, antal awwal falaysa qablaka syai'. Ini salah satu tafsir yang langsung dari Rasulullah. Sehingga kita tidak akan menafsirkan dengan penafsiran yang lain, karena cukup saja di sini. Antal awwal falaysa qablaka syai'. Engkau ya Allah adalah maha awal, yang tidak ada sebelummu satu sesuatu pun. Ya. Wa antal akhir, engkau adalah yang maha akhir, falaysa ba'daka syai', tidak ada ya setelahmu Tuhan yang lainnya. Wa antal zahir, falaysa fawqaka syai', engkau adalah yang maha zahir, tidak ada di atasmu Tuhan yang lainnya. Wa antal batin, laysa dunaka syai', engkau adalah yang maha batin, tidak ada Tuhan yang di bawahmu lagi. Dialah Allah yang satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta, pengatur, dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, subhanallah, makna yang sangat dalam. Kalau tidak ada hadis ini, niscaya makna awal, akhir, zahir, batin ini akan terjadi banyak kericuan dan perdebatan di antara manusia. Jangankan ya awal akhir, kalimat yang sangat gamblang dalam Al-Qur'an saja terkadang maknanya diselewengkan. Misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsnya. Sudah sangat jelas diselewengkan. Apalagi kalimat yang awal, akhir, zahir, batin. Tapi alhamdulillah Rasulullah langsung menafsirkannya sendiri. Sehingga tidak ada yang berani untuk menafsirkan selain tafsiran ini. Ya. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Warwahu Muslim fi sahihi, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail qala kana Abu Shalih ya'muruna idza arada ahaduna an yanama ay yattaji'a 'ala shaqqihi al-ayman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Abu Shalih memerintahkan kami kalau hendak mau tidur, mau berbaring ke sebelah kanan bagian tubuhmu, maka hendaknya mengatakan Allahumma rabbas samawati rabbal ardi rabbal arsyil azimi. Ya Allah, engkaulah Rabb, pencipta pengatur langit-langit dan bumi, dan pencipta dan pengatur semesta arsy yang begitu agung ini. Rabbana rubbakulla syai'in faliqal habbi wan nawa. Rabb kami adalah Rabb segala sesuatu yang membelahkan biji-bijian sehingga tumbuh menjadi tumbuhan. Munazzilat Taurat wal Injil wal Furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhu bi nasiyatih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan, segala sesuatu yang engkau kuasai ubun-ubunnya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang maha awal, tidak ada Tuhan yang sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau adalah yang maha akhir dan tidak ada Tuhan lagi setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah maha zahir yang tidak ada Tuhan di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau adalah yang maha batin, tidak ada Tuhan di bawahmu. Ya. Iqdi 'anna ad-daina, tunaikanlah dari kami hutang-hutang kami. Waghnina minal faqri, dan kayakanlah kami supaya tidak fakir. Ya, dan yang meriwayatkan hadis ini banyak di antaranya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis ini Farafidin Azakumullah menguatkan riwayat yang pertama tadi. Ya. Kurang lebih lafadznya sama, dan sebagai penguat adalah lafadz penafsiran al-awwal falaisa qablaka syai, al-akhir falaisa ba'daka syai, al-zahir falaisa fawqaka syai, al-batin falaisa dunaka syai. Dan ini membantah ya semua orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang maha pertama, yang tidak ada sebelumnya Tuhan. Allah Tuhan yang maha akhir, yang tidak akan ada Tuhan lagi setelah Allah. Allah maha zahir, yang tidak akan ada Tuhan di atasnya Allah. Dan Allah maha batin, yang tidak ada Tuhan di bawahnya Allah SWT. Sehingga tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan istri, tidak ada dan semacamnya. Tidak ada. Ya, dialah Allah SWT satu-satunya. Rabb, satu-satunya pencipta pengatur. Dan satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadai. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari Aisyah Ummul Mukminin, faqala haddatsana Uqbah قال حدثنا يونس قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة bahwasanya Rasul صلى الله عليه وسلم sering memerintahkan untuk membentangkan gelaran untuk tidur, ya, karena bukan seperti kita yang punya kasur empuk, bukan, tapi beliau seperti matras saja tidurnya. Dan menghadap kiblat. Faida awa ilaihi tasawwada kaflahu al-yumna thumma hamasa ma yadri ma yakul. Kemudian ketika beliau mau berbaring, maka beliau berbantal dengan telapak tangannya. Jadi bantalnya telapak tangannya yang sebelah kanan. Bisa begini, bisa begini. Kemudian setelah itu beliau membaca dengan lirih, dan aku tidak tahu apa yang dibaca. Ya, oleh Rasulullah. Fa idza kana fi akhiril lail rafa'a sauta. Tapi ketika di pertengahan malam beliau mengangkat suaranya dalam berdoa. Itu doa tadi, Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal 'arsyil 'azhim, ilahu kulli syai'in wa munazzilut tawrah wal injil wal furqan, dan seterusnya. Ya, yang ada kalimat Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai', dan seterusnya. Ya, ini doa Rasulullah sebelum tidur atau saat terbangun dan mau tidur lagi. Wa qala Abu Isa At-Tirmidzi 'inda tafsir hadhihi al-ayah, dan demikian pula berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi ketika menafsirkan ayat ini, ini dalam jami'nya, dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadatsana 'Abdun ibn Humayd wa ghayru wahid, al-ma'na wahid. Qalu حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الشيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bainama Nabiullah jalisun wa ashabuhu id ata alaihim sahabun faqala Nabiullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya duduk-duduk, tiba-tiba datang awan, maka Nabi pun bersabda, hal tadruna ma hadza, apakah kalian tahu awan ini? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala hadzal 'annan alladhi rawaya al-ard tusqihi ila qaumin la yashkurunahu wa la yad'unahu. Ini adalah 'annan. Ya, 'annan nama awan, jenis awan yang menutup bumi kemudian menyirami bumi tersebut bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak berdoa kepada Allah. Ya. Jadi walaupun tidak bersyukur, Allah pun masih beri. ya, kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal tadruna ma fawqakum, apakah kalian tahu yang di atas kalian? Qala Allah Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasulullah bersabda, fa innaha ar-rafi', saqafun mahfuzun wa mawjun makfufun. Itu adalah ar-rafi', ya, sebuah penutup yang terjaga, ya, sebuah hamparan yang begitu luas. Ya, sumaqal, kemudian Rasul bertanya lagi, hal tadruna kam bainakum wa bainaha, apakah kalian tahu antara kalian dan antaranya jaraknya? Qalu Allah Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham. Qala bainakum wa bainaha 500 sana, antara kalian dan antara penutup tersebut, yaitu langit tersebut, itu 500 tahun perjalanan. Sumaqal, hal tadruna ma fawqa dzalik, apakah kalian tahu apa lagi yang di atas itu? Qala Allah Rasuluhu a'lam. Para sahabat bertanya, berkata lagi, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna fawqa dzalik sama, di atas itu ada langit. Ba'da ma bainahuma masirata 500 sanah, di antara saqaf atap tersebut dan langit tersebut itu ada 500 tahun perjalanan. Hatta 'adda sab'a samawat, kemudian beliau sebutkan 7 lapis langit, ma baina kulli sama'ain kama baina sama'i wal ard, di antara 2 langit seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Jadi Rasulullah sedang menerangkan ada awan yang paling rendah yang namanya tadi adalah apa? Anan, yang akan menghujani bumi kepada kaum-kaum yang bersyukur ataupun tidak bersyukur, berdoa ataupun tidak meminta. Ya. Jadi semuanya Allah beri. Kemudian di atasnya lagi ada saqaf tadi, ada atap yang disebut sebagai rafi'. Jadi ada anan, ada rafi', kemudian baru sama, baru langit, begitu. Ya. Itu bahasa dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal tadruna ma fawqa dzalik, apakah kalian tahu apa di atas langit, 7 lapis langit tersebut? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna fawqa dzalik al-arsy wa bainahu wa bainas sama' mislu bu'di ma bainas sama'ain. Di atasnya 7 lapis langit itu ada singgasana, ada arsy. Dan jarak antara arsy tersebut dengan langit seperti jarak antara 2 langit. Sumaqal, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ma tahtakum, ya, apakah kalian tahu apa yang di bawah itu? Qala Allah Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih paham. Rasulullah mengatakan lagi, fa innahal ardh, itu adalah bumi yang di bawah kalian itu. Hal tadruna ma alladhi tahta dzalik, apakah kalian tahu apa yang di bawahnya itu? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan Rasulullah mengatakan lagi, fa inna tahtaha ardhan ukhra bainahuma masirata 500 sanah, di bawahnya ada bumi lagi yang jaraknya itu 500 perjalanan. Hatta ada 7 ardin, sampai dihitung 7 lapis bumi, bainakum lis ardin masirata 500 sanah, dan di antara satu bumi dengan lapis bumi yang berikutnya perjalanan 500 tahun perjalanan. Sumaqal, kemudian Rasulullah bertanya lagi, mengatakan lagi, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, law annakum zalaitum bihablin ilal ard as-sufla lahabitu ala Allahi. Sungguh kalaulah kalian, demi yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah kalian ingin turun ke pusat bumi dengan tali yang paling bawah, ya, niscaya itu akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan ayat ini, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan, hadza hadis gharib min hadzal wajh, hadis ini bersendirian riwayatnya dari sisi ini. Diriwayatkan dari Ayyub dan Yunus, yaitu Ibnu Ubay dan Ali bin Zaid, dan kedua mengatakan, lam yasma' Hasan min Abi Hurairah. Al-Hasan tidak mendengar dari Abi Hurairah. Wa fasara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadis, dan para ulama memaksudkan hadis ini kalaulah sahih, innama habata ala ilmillah wa qudratihi wa sultani. Yang dimaksud akan sampai kepada Allah adalah semuanya itu tidak lepas dari ilmu Allah dan takdir Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Wa ilmu Allah wa qudratuhu wa sultanuhu fi kulli makan wa huwa 'ala al-'arsy kama wasafa fi kitabih. Adapun ilmu Allah, ya, kemampuan Allah, kerajaan Allah itu di setiap tempat. Adapun Allahnya beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, inilah cara para ulama salaf dalam mensinkronkan hadis-hadis yang ada. Karena riwayat terakhirnya, kalau kita ulurkan tali ke bawah sampai ke bumi yang terendah, niscaya itu akan sampai kepada Allah. Kan terkesannya Allah ada di bawah bumi, kan begitu. Nah, rupanya yang diterangkan para ulama, yaitu maksudnya, tidaklah kita turunkan tali ke yang paling bawah dari lapis bumi kita, niscaya Allah itu mengetahuinya, tidak lepas dari pengawasan Allah. Ya. Dan tetap Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, itu cara mengumpulkan. Kalau ada takwil, itu takwil yang sahih. Ya, penafsiran yang tepat. Yaitu kita bawa makna-makna yang mutasyabih kepada makna yang muhkam. Makna yang tepat, makna yang jelas adalah Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sehingga ketika kita katakan innallaha ma'akum aynama kuntum, sesungguhnya Allah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu bukan Allahnya di mana-mana, bukan. Artinya ilmu Allah, pengawasan Allah senantiasa meliputi kita semuanya dimanapun kita berada. Begitu maksudnya. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Silakan. Fadhil. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan fi din, jazakumullah, yang sebentar lagi waktunya habis, ya. Kita terangkan sedikit tentang masalah ini, ya. Ikhwan fi din, jazakumullah. Yaitu di dalam ayat yang sangat banyak sekali dan hadis yang sangat banyak, sangat jelas, dan ini ayat yang muhkam, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Sangat jelas. Kata al-imam al-Baghawi dalam Ma'alim Tanzil, tafsir al-Baghawi, wa awalu man ta'awala istiwa bil istawla humul mu'tazilah. Dan orang yang pertama kali atau kelompok yang pertama kali menafsirkan istawa dengan istawla adalah mu'tazilah. Sehingga orang-orang yang menta'wilkan istiwa itu bersemayam atau tinggi, ala wartafa'a. Jadi Allah, kalau kita mau terjemahkan secara bahasa, Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, itu artinya Allah Maha Tinggi di atas arsy. Itu artinya begitu. Ya. Ala wartafa'a. Atau yang digunakan dalam terjemahan Al-Qur'an tepat itu Allah bersemayam di atas arsy. Itu pun benar karena makna istawa kalau menggunakan ala itu maknanya istaqarra. Istaqarra itu artinya bersemayam. Ya. Kalau kalimat istawa lepas tanpa ada imbuan, itu kalimatnya ala wartafa'a. Artinya ala, artinya maha tinggi. Kalau istawa dikasih imbuhan ila, artinya irtafa'a, artinya meninggi. Ya. Seperti istawa ila sama, berarti Allah, ya, ke ketinggian. Kalau Allah Subhanahu wa taala istawa begitu saja tanpa ada imbuhan ila atau ala, maknanya ala, maknanya di atas. Ya. Kalau istawa itu ala, maknanya istaqarra, bersemayam. Itu yang diterjemahkan dalam terjemahan Departemen Agama kan bersemayam. Itu menggunakan versi, ya, penafsiran Ibnu Jarir bahwasanya kalau istawa ala maknanya istaqarra, artinya bersemayam. Dan itu benar semuanya. Dan yang pertama kali menyelewengkan makna istawa, baik itu tinggi atau meninggi ataupun bersemayam, kemudian diselewengkan menjadi makna istaula. Istaula itu artinya menguasai. Itu yang pertama kali menyelewengkan makna itu adalah orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Al-Baghawi. Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Imam Ahlus Sunnah dari Madhab Syafi'i. Dalam tafsirnya Ma'alimu Tanzil. Ya. Itu jelas dikatakan demikian. Jadi yang mengatakan makna istiwa adalah menguasai, itu adalah orang Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah. Tetapi di zaman sekarang dituduh ini yang meyakini Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam ataupun di atas arsy, itu berarti Wahabi. Ya kan begitu, disempitkan maknanya demikian. Ya. Kalau yang meyakini demikian Wahabi, berarti nanti Al-Imam Bahawi Wahabi. Tapi Imam Bahawi itu abad kelima Hijriah. Adapun Muhammad bin Abdul Wahab kan abad 12. Jauh sekali. Atau nanti Ibnu Jarir atau Bari abad ketiga Hijriah Wahabi juga nanti. Ya. Atau nanti Imam Zahabi abad ke-7 Hijriah Wahabi lagi nanti. Dan seterusnya. Ya, itu tuduhan-tuduhan yang sangat sangat tendensius ya. Tanpa mereka sadari, justru mereka yang mengatakan istawa bermakna istaula itu adalah orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah itu zaman modernnya itu orang liberal. Ya, Mu'tazilah itu bahasa kunonya, bahasa modernnya itu liberal, orang-orang liberal. Ya. Maka jangan sampai salah kita dalam memahami ayat-ayat ini. Kemudian sangat jelas pula bahwasannya langit itu 7 lapis dan bumi 7 lapis. Walaupun para ulama berbeda pendapat, kalau 7 lapisnya langit itu meninggi, itu jelas para ulama sepakat, meninggi. Tetapi 7 lapisnya bumi, para ulama beda pendapat. Ada yang memahami 7 lapis itu ya 7 lapis. Yang kita itu berarti lapis yang pertama yang paling luar, kemudian di bawahnya lagi ke-6 sampai nanti yang pusatnya adalah yang ke-7. Itulah yang dikatakan sebagai sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sijjin adalah ya kullu matasafala wa tadayya'a. Yaitu yang setiap yang ke bawah dan menyempit. Makanya dari sini ulama beristinbat bahwasanya bumi itu ya bulat begitu. Ya. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghikayatkan adanya ijma' masalah ini. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas yang berpendapat bahwasanya 7 lapis bumi itu beda dengan 7 lapis langit. Kalau 7 lapis langit itu berarti langit pertama yang paling bawah, kemudian langit kedua di atasnya sampai ke-7. Sampai Sidratul Muntaha. Adapun dalam versi Ibnu Abbas yang lainnya, 7 lapis bumi itu berarti bumi yang berbeda. Kalau yang pertama, pendapat yang pertama tadi, buminya satu, tapi lapisannya yang berlapis-lapis sampai tuh 7. Kita yang ke-7, kita yang pertama ke bawah itu ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Satunya pusatnya. Ya. Itu yang disebut sebagai sijjin. Ya. Neraka itu di pusat bumi menurut pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua tadi, bumi itu bukan seperti itu. Yaitu ada 7 bumi yang berbeda-beda. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau pernah menafsirkan seperti itu. Sehingga mengkonsekuensikan ada Nabi Adam lain di bumi yang lainnya, kata beliau. Tetapi pendapat ini tidak populer di kalangan para ulama. Karena nanti konsekuensinya ada 7 Nabi Muhammad. Ya, nanti yang Isra Mi'raj ada 7 orang. Kan repot lagi nanti. Berarti nanti antum ada 7 orang juga. Nah, kan tidak masyhur di kalangan para ulama. Yang masyhur adalah yang pertama tadi. Ya, bumi itu berlapis-lapis, buminya satu tapi berlapis-lapis sampai ke pusatnya. Ya, itu yang diterangkan para ulama, dan cukup yang diterangkan ulama saja, dan tidak usah kita kemudian menghabis-habiskan waktu untuk memperdebatkan masalah bumi itu bulat atau flat, begitu aja ya. Yang jelas kalau masalah bulat memang ada ijma'nya. Adapun kalau kita mengatakan bumi itu datar, yaitu kalimat yang ada dalam Al-Quran. Alam naja'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu terhampar? Itu terhampar. Sebagaimana kita lihat terhampar. Tapi kata Syekh Bin Baz, sesuatu yang terhampar belum tentu tidak bulat juga. Ya, karena sesuatu yang bulat dan besar, kita yang sangat kecil di dalamnya akan terasa terhampar. Ya, demikian. Dan salah satu beliau katakan, ya lihatlah bulan dan juga matahari. Itu pun bulat seperti itu. Intinya kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, dan tidak perlu dijadikan sebuah bahan perdebatan yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk masalah bumi flat atau bumi bulat. Akhirnya sampai ada bantah-bantahan, sampai ada tuntut-tuntutan di pengadilan, sampai ada terjadi seperti itu. Enggak usah seperti itu sekali. Ya, cukup jadikan ilmu pengetahuan semata, ya. Demikian. Ya, karena kadang apa yang disebut oleh manusia sebagai ilmu pengetahuan bisa berubah di masa yang lain. Ya, misalkan kita waktu SD diajari planet itu ada berapa? Ada 9, terakhirnya Pluto. Sehingga kalau ujian nasional, planet yang terakhir adalah titik-titik apa? Pluto. Jawab selain itu pasti salah. Nah, baru kemarin kemudian dikatakan Pluto itu bukan planet, itu rupanya gumpalan gas yang memadat dan seterusnya. Wallahu taala a'lam, ya. Dulu katakan pasti, sekarang enggak pasti. Ya, itulah prediksi manusia. Maka jadikanlah ilmu pengetahuan sebatas pengetahuan belaka, enggak usah diyakini kecuali apa yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah, kita yakini saja. Kalau tidak ada, ya sebatas tahu, cukup, selesai. Ya, demikian. Enggak usah diperdebatkan, menghabiskan banyak waktu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.